Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Ya, kita lanjutkan masih pada pembahasan tentang awamil al-jazm, amil-amil yang menjazmkan. Sekarang kita masuk ke wama dia ini ya. وماضيين أو مضارعين تلفهما أو متخالفين. وماضيين dan dua fi'il ma'ad, yaitu ماضيين مفعول ثانٍ لتلفي الفيلفي butuh kepada dua maf'ul. أو مضارعين ataupun dua fi'il مضارع. Tulfihima, engkau mendapati keduanya. Au mutakhalifaini, ataupun madhiyaini maksudnya fi'lu syarat dan jawab syaratnya sama-sama madhi. Mudhari'aini maksudnya fi'lu syarat dan jawab syaratnya sama-sama mudhari. Tulfihima, engkau mendapati keduanya. Atau mutakhalifaini, atau engkau mendapati keduanya mutakhalifaini. Berbeda. Fi'lu syaratnya apa? Madin, jawab syaratnya mudhari, atau sebaliknya. Apabila syarat dan jaza itu keduanya adalah fi'il, maka bagi keduanya ada 9 bentuk, 9 gambaran. Karena syarat ada 3 keadaannya. Karena syarat ada 3 keadaan. Li'anna syarat lahu thalathatu ahwal. Karena syarat memiliki 3 keadaan. Ahaduha, keadaan yang pertama dari syarat adalah An yakuna madhiyal lafzi. Lafaz syaratnya madin. Au mudhari'an. Kemungkinan yang kedua, au mudhari'an arian min lam. Mudhari' kosong dari lam. Yang ketiga, wa mashubuha biha. Mudhari' diiringi dengan lam. Itu kemungkinan dari apa? Fi'lu syarat madhi al-lafzi, lafadnya madhi. Yang kedua, mudhari'an arian min lam, mudhari' kosong dari lam. Yang ketiga, mashubuha biha, diiringi dengan lam. Wal jazaa' kadzalik, maka demikian pula apa jawab syaratnya dan jazau, sehingga hasilnya 3 dikali 3 jadi berapa? 9 keadaan. Gak perlu dirinci lagi, paham gak kira? Pertama filun madin, berarti jawab syaratnya madin juga, atau jawab syaratnya apa? Mudhari' tanpa lam, atau jawab syaratnya apa? Mudhari' dengan lam. Yang kedua, fi'lu syaratnya mudhari' arin min lam, jawab syaratnya madin arin min lam, mashubuha biha. 9 jadinya kan 3 kali 3 9. Atau yang terakhir disebutkan semua ya, fi'lu syaratnya fi'lu mudhari' yang dimasukkan adalah lam, in lam, jawab syaratnya madin atau mudhari' atau dimasukkan apa? Lam, jadi 9. Walhasil min darbi 3 ila 3 9. Minha 8 tajuz. Dari 9 itu 8 dibolehkan. Fil ikhtiar, dalam keadaan bisa memilih, bukan karena darurah. Wa wahid mukhtalafun fi, adapun satunya diperselisihkan. Apa itu satu yang diperselisihkan? Yaitu an yakuna syarat mudhari'an wal jazaa' madiyan 'ariyan min lam. Yang diperselisihkan dari sembilan suara itu adalah ketika syaratnya mudhari', syaratnya mudhari', wal jazaa' sedangkan balasannya madiyan 'ariyan min lam. Madi 'ariyan min lam. Madi kosong dari lam. Kalau fil mudhari dimasukin lam, madin kan jadinya kan? Fil mudhari dimasukin lam jadi madin ya. Madin 'ariyan min lam. Jadi ada madin kosong dari lam, fil mudhari berarti kalau madin bersama lam berarti fil mudhari yang dinafikan dengan lam, madi juga mananya kan? Madiyan 'ariyan min lam. Fa madhhabul jumhur, adapun madhhabnya jumhur annahu la yajuz illa fi syi'r. Kalau madhhabnya jumhur yang seperti ini tidak boleh. Yaitu apa? Ketika fi'lu syaratnya mudhari', jawabu syaratnya apa? Madin yang kosong dari lam. Paham enggak maksudnya Pak madin? Belum paham. Kalau madin yang kosong dari lam ya, ya tadi kayak fi'il madhi, fi'il madhi. Kalau madhi yang bersama lam berarti fi'il mudhari' ini masukin lam kan namanya madhi. Iya kan? Lam kan ketika masuk kepada fi'il mudhari' apa? Fungsinya qalbin. Harfu ya di qalb kan dibalik makna mudhari menjadi mudhi, ya kan? Ah. Paham enggak? Wal jazaa' madiyan 'ariyan min lam. Madhi yang kosong dari lam. Fi'il madhi. Maka mazhab jumhur annahu la yajuz illa fi syi'r. Kecuali pada syair saja. Adapun mazhabnya Al-Farra dan Al-Musannif Ibn Malik jawazu fil ikhtiar, boleh dalam keadaan bisa memilih, bukan darurah. Dalil yang membolehkannya adalah di sini juga ada ya nanti ucapan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man yaqum lailatal qadar, man yaqum lailatal qadar imanan wahtisaban, apa jawabannya? Ghufira. Madin kan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nah itu. Dan ini insyaallah yang benar ya, ada syahidnya, ada pendukungnya. Nah, bagi kita kembali ke matan tadi, wa madiyaini aw mudhari'aini tulfihima. Dua madin, ya ini lafadznya saja ya. Madiyaini di sini yang dimaksud dengan madiyaini pada pembahasan apa? Fi'lu syarat dan jawab syarat apa? Lafadznya. Lafdhuhuma faqat, lafadznya saja. In qama Zaidun qumtu, lafadznya madi. Cuma maknanya apa? Istiqbal. Jadi madiyaini ini lafadznya saja. Kenapa? Li'anna hadhil adawat taqlibul madi lil istiqbal, karena adawat ini membalik makna al-mudhi kepada istiqbal. Syaratan wa jawaban, apa pada syarat, apakah pada syaratnya ataupun pada jawabannya? Paham ini? Jadi madhiyah ini yang dimaksud dengannya apa? Lafzan la ma'nan. Kenapa? Karena masuknya adawat syarat membalik makna mudhi menjadi istiqbal. Sawa'un kana wa ghairaha, sama saja lafadznya kana atau selainnya. Alal ashah, menurut pendapat yang lebih sahih. Sawa'un qurina al-jawab bil fa wa qad amla, sama saja apakah jawabannya digandengi dengan fa dan qad atau tidak. Paham sampai di situ sebelum kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan madhiyah ini pada pembahasan apa? Fi'lu syarat dan jawab syarat adalah apa? Lafadznya saja. Maknanya apa? Istiqbal. Itu intinya. Sekarang ada yang ada syal sekarang. Wa amma ma yakunu fihi ma'na syarat aw al-jawab aw huma waqi'an fil madhi. Adapun ma yakunu fihi ma'na syarat, yang padanya ada ma'na syarat awil jawab atau ma'na jawab aw huma atau ma'na keduanya, yang itu waqian fil madhi, terjadi di waktu lampau, ya gimana gitu. Tadi kan kaidah disebutkan bahwasanya fi'il syarat, jawab syarat, meskipun lafadznya madhi tapi maknanya apa? Istiqbal. Terus bagaimana? Di sana didapati ada syarat ataupun jawab atau keduanya yang terjadi pada waktu yang lampau. Iya, bukan untuk yang akan datang. Seperti dalam ayat in kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ucapan siapa ini? Nabi Isa, in kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ya, ketika Allah tanya kepada Isa, in qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayni min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Sepertinya kan mau di sini kan, jelasnya kan mau di mananya ya. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah, kalau dahulu saya telah mengucapkan seperti itu, yang disembahlah oleh kalian wahai manusia aku dan ibuku, faqad 'alimtah, tentunya engkau mengetahuinya ya Allah. Kan apanya yang mau di sini? Iya, syaratnya yang ada mau di. Ya. Juga contoh iyasriqa faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ucapannya siapa ini? Ikhwatu Yusuf. Iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau dia Yusuf mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl, maka sungguh saudaranya pun sebelumnya telah melakukannya, semisal itu. Tuduhan. Ini juga sama. Iya. Mubi maknanya. Juga contoh yang lain, wa in kana qamisuhu quddam min duburin. Nah, bagaimana gitu? Dengan kaidah tadi yang menetapkan bahwasanya fi'lu syarat dan jawabuhu meskipun lafadznya mudhi tapi ma'na istiqbal. Famu awal, maka itu ditakwil. Famu awal. Di annal murad ditakwil dengan bahwasanya yang dimaksud dengannya in kuntu qultuhu faqad 'alimta, di annal murad bahwasanya maknanya in yatabayyan. In yatabayyan fil mustaqbal. In yatabayyan fil mustaqbal anni kuntu fa'altuhu fil madhi. In yatabayyan fil mustaqbal anni kuntu qultuhu fil madhi fa ana a'lamu annaka qad 'alimta. Fa ana a'lamu annaka qad 'alimta. In yatabayyan fil mustaqbal, jika jelas pada waktu mendatang ya bahwasanya saya telah mengatakannya fil madhi, pada waktu yang telah lalu. Fana alam annaka qad 'alimta, maka saya tahu bahwa engkau telah mengetahuinya. Nah itu in yatabayyan fil mustaqbal, apabila telah jelas buktinya di waktu yang mendatang bahwasanya saya telah mengatakan hal itu pada waktu yang telah lampau. Fa ana alam annaka qad 'alimta. Nah. Kemudian ia sering wa qad saraqa akhul lahu min qabl. Takwilnya wa in yasriq fil mustaqbal. فأخبركم أنه قد سرق أخوه. فأخبركم أنه قد سرق أخوه. إن يسرق في المستقبل, jika dia nanti di masa mendatang mencuri, gitu. فأخبركم, maka akan saya beritakan kepada kalian أنه قد سرق أخوه, bahwasanya قد سرق أخوه. Kemudian yang berikutnya, وإن يتبين قد قميصه. Ingkana qamisu quddain. Wa in yatabayyan qaddu qamisihi min duburin. Maka yatabayyan menunjukkan hukum mudhi. Wa in yatabayyan qaddu qamisihi min duburin fa'lamu annaha kadzabat. Fa'lamu annaha kadzabat. Wa qila al-jawab, ada juga yang mengatakan jawabannya fil akhiraini, pada dua contoh yang terakhir. Itu apa dua contoh yang disebutkan tadi? Iya sriq faqad saraqa khullahu min qabl, dan apa? Wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Ada yang membawa kepada jawaban yang lain. Wa qila al-jawab fil akhiraini mahdhuf. Ada yang menjawab bahwasanya jawab syarat pada dua contoh yang terakhir Iyasriq faqad saraqa khullahu. Jawabannya iyasriq itu mahdhuf. In kana qamisuhu qudda min duburin. Jawabannya in kana mahdhuf. Wal madhkur ta'lilun lah. Adapun yang disebutkan itu hanya sebagai alasannya. Alasannya. Sebagai apa? Alasannya. Ada di Al-Khubari. Silakan buka itu. Ya, ada kan? Ai yasriq. Sanata asa ya itu ya. Betul enggak? Saya tulisannya putus-putus. Kalau dia mencuri fanata asa. Betul enggak? Nata asa ya. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran. Ya. Jangan melakukan semisal itu gitu maksudnya. Li'annahu qad saraqa. Ya, baru li'annahu qad saraqa ini ta'lil saja, li'annahu qad saraqa. Faqad saraqa li'annahu qad saraqa akhulahu min qabl. Kemudian pada contoh tadi wa in kana qamisu qudda min dubur wa in tabayyana qaddu qamisihi min duburin fahuwa bari. Jawabannya itu mahdhuf, jadi fahuwa bari. Maka dia bari, bersih, terlepas dari tuduhan tersebut. Li'anna kadzabat, karena si wanita tadi dusta gitu. Ya. In kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat. Jawabannya in kana qamisuhu qudda min dubur itu apa? Mahdhuf. In kana qamisu, jika pakai Yusuf ditarik dari apa? Belakang. Fakadzabat berarti apa? Fahuwa bari, berarti dia selamat dari tuduhan. Dari belakang, berarti dia yang menginginkan, si wanita itu menginginkan. Fakadzabat, nah ini hanya illah saja. Ini li'annaha kadzabat, karena si wanita itu dusta nuduh Yusuf alaihissalam. Atau yang tadi, iyasriq, kalau dia mencuri, tuduhan ini kepada Nabi Yusuf ya. Iyasriq, kalau Nabi Yusuf mencuri, fanat asa, lagi kita mengambil pelajaran gitu, jangan seperti itu. Ya, faqad saraqa li'anna, karena saudaranya sebelumnya sudah mencuri gitu. Yang semisal ini ada yang lebih jelas, wa nadhiruhu, yang semisal ini adalah wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusul. Ya, sudah pernah kita lewatkan seperti ini sebenarnya ya. Masih ingat enggak di kawakib itu? Wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusul. Jadi kalau antum dapati jawab syaratnya kurang pas, maka jawab syaratnya mahdhuf. Berarti itu bukan jawab syarat, tapi apa disebutkan untuk ta'lil. Wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusul. Jika mereka manusia mendustakan wahai Rasul alaihi salatu wasalam, faqad kadzabat faqad kudzibat rusul, maka sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Sini kan kurang pas kan jawabannya? Jawabannya mana? Mahdhuf. Ini disebutkan untuk illah saja. Takdirnya apa takdirnya? Wa iyukadzibuka. Takdirnya apa? Masih ingat enggak? Fatasalli ya. Liman qablak, maka hiburlah dirimu dengan rasul-rasul yang sebelummu yang mereka juga sama mengalami apa yang kau alami dari gangguan pendustaan. Atau yang sebenarnya fasbir saya juga ya kan. Kalau mereka mendustakanmu fasbir. Jawabannya mahdhuf, sudah dipahami. Ah, yang disebutkan ini faqad kudzibat rusul illahnya, karena sebelummu pun dari para rasul telah didustakan. Nah itu, jadi kalau didapati seperti itu, apa yang dia sepertinya jawab syarat tapi tidak kurang pas gitu dijadikan sebagai jawab syarat, maka dia bukan jawab syarat. Jawab syaratnya apa? Mahdhuf. Dan itu disebutkan untuk illah. Iya. Ya, sampai sini kita kan. Baik, kita lanjutkan baca syarahnya. Idza kana, gimana Pak? Idza kana syarat wal jazaa'u jumlatain, jika syarat dan jaza adalah dua jumlah fi'liyah, disebutnya dalam catatan kaki itu la udhru li syarih fi qawlihi jumlatain min wajhain. Al-awwal anna an-nadhim qala fi'laini yaqtadina, wal wajhu tsani anna syarat la yakunu jumlah wa innama yakunu fi'lan, fa mal jawab faqad yakunu fi'lan wa qad yakunu jumlah. Aw jumlatul jawab qad takunu fi'liyatan wa qad takunu ismiyatan. Wa idza kana syartu fi'lan madiyan kana hadzal fi'l wahdahu fi mahallil jazm kama qala asy-syarih nafsuh. Ini juga kita ada iskal tadi itu sempat baca. Kok jumlatain gitu ya? Ternyata ada keterangannya, alhamdulillah. Tercatat lagi. Fa in kana syarat wal jazaa' jumlatain. Apabila syarat dan balasannya sudah jumlah. Sebutkan di sini la uzra lisyarih, tidak ada uzur gitu. Bagi pensyarah dengan ucapannya jumlatain. Keliru. Tidak ada uzur padanya. Min wajhain, keliru dari dua sisi. Yang pertama an-nadhim qala, an-nadhim sendiri berkata pada bait sebelumnya, fi'laini yaqtadina. Ya kan? Fi'laini yaqtadina. Adawat tadi menuntut dua fi'il. Fi'il, tapi kenapa di sini beliau sebutkan jumlah? Sama enggak fi'il dengan jumlah? Beda. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua, tidak udzur. Kenapa tidak ada udzur? Karena barusan dilewatkan fi'laini yaqtadina. Bahasa tentang fi'il. Wal wajhu tsani anna syartu la yakunu jumlah. Alasan yang kedua karena syarat bentuknya tidak mungkin jumlah. Iya kan? Wa innama yakunu fi'lan, hanyalah syarat itu bentuknya fi'il. Imma fi'il apa? Ma'ub mudhari tanpa lam, mudhari dengan lam. Iya kan? Fa amal jawab, adapun jawabannya, fa qad yakunu fi'lan, kadang berupa fi'il, wa qad yakunu jumlah, kadang berupa jumlah. Wa jumlatul jawabi qad takunu fi'liyatan, dan jumlah jawaban kadang berupa jumlah fi'liyah, wa qad takunu ismiyah, kadang jumlah ismiyah. Insyaallah sudah paham ini kan. Wa idza kana syartu fi'lan madiyan, kalau syaratnya bentuknya fi'il madh, maka tidak dikatakan i'rabnya jumlah, bukan. Kana hadzal fi'l wahdah, maka fi'il ini saja yang dikatakan fi mahalli jazmin, iya kan? In qama zaidun qumtu, in harfu syartin jazim tajimu fi'laini, iya kan? Qama fi'lun madh mabni 'ala fath fi mahalli jazmin, bukan jumlah fi'liyah fi mahalli jazmin, iya kan? Nah, ini kurang tepat tadi itu. Kama qala asy-syarih nafsuh, bagaimana telah dikatakan oleh pensyarah itu sendiri. Ya, mungkin namanya juga manusia ya, ada saja. Apalagi kita lebih banyak lagi. Ke alfaannya baru lewat, sudah baru sampaikan lupa lagi. Iya. Idza kana syarat wal jazaa' jumlatain fi'liyatain, beda ya antara fi'il dengan jumlah fi'liyah, beda. Apabila syarat dan jazaa' adalah dua jumlah fi'liyah, fa yakunani 'ala arba'ati anha, maka keduanya berada di atas empat bagian. Iya. Empat macam. Al-awwal, yang pertama, anyakuna al-fi'lan madiyaini. Anyakuna al-fi'lan madiyaini. Dua fi'il, yani fi'il syarat dan jawab syarat, sama-sama madi. Contoh, in qama zaidun, qama amrun. Ya, ramnya jelaskan ini. Tadi sudah diirabkan, in qama zaidun, zaidun fa'il, qama, apa? Ya. فعل الماض مبني على الفتح في محل جزم جواب شرط apa jawab syarat wa jazaohu amrun fa'il ya beda kalau jumlah nanti jadi faqad qama amrun in qama zaidun faqad qama misalnya faqad qama misalnya nanti ada lagi beda wa yakunani fi mahall jazmin dan keduanya pada mahalnya jazm fi'il tersebut ya wa minhu qawluhu ta'ala di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jelaskan ini ya. Wasan yang kedua yakuna mudhari'aini. Sama-sama. Fi'l syarat dan jawabuhu mudhari'. In yaqum Zaidun yaqum Amrun. Ini juga jelas i'rabnya zahir. Wa minhu qawluhu taala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Mana di sini fi'il syaratnya? Itu bedu. Jawab syaratnya? Yuhasibukum bihillah. Tuhfu ma'atuf kepada tubdu. Nanti ada pembahasannya. Boleh pada yang semisal ini beberapa sisi. Pada yang diatufkannya. Wasalis yang ketiga. An yakun al-awwal madiyan wasani mudhari'an. Atau pembahasan yang mirip dengan itu. Wasalis yang ketiga an yakun al-awwal madiyan wasani mudhari'an. Yang ketiga, yang pertama fi'il syaratnya madi dan yang kedua jawab syaratnya mudhari'. In qama Zaidun yaqum Amrun. Jika Zaid berdiri, maka Amr akan berdiri. Wa minhu qawlu ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Mana di sini fi'il syaratnya? Man kana. Kana. Kana bagaimana Arabnya? Fi'il madh naqis tarfa' al-isma wa tansib al-khabar ya mabni 'ala fath fi mahalli jazmin ya fi'il syarat. Mana isimnya? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa ya'ud ila man. Mana khabarnya? Jumlah fi'liyah yuridul hayata dunya. Jawabannya mana? Nuwaffi. Waffa yuwaffi nuwaffi. Majzum bi hadfi harfil illah. Waffa yuwaffi nuwaffi. Nuwaffi dijazmkan dengan membuang huruf illah. Kemudian yang keempat, an yakuna al-awwal mudhari'an wa tsani madhiyan. Yang pertama mudhari', yang kedua madhi. Kalau mau lebih lengkap tadi ada berapa yang sudah kita lewatkan tadi? 9 itu. Wa huwa qalil, ini sedikit. Oleh yang lain tidak diperbolehkan semacam ini, iya kan? Sudah lewatkan madzhab siapa itu yang melarangnya? Madzhab jumhur. Iya. An yakuna al-awwal mudhari'an. Itu bukan yang barusan kita lewatkan. Benar ini kan? An yakuna al-awwalu mudhari'an. Yang pertama fi'il syaratnya mudhari', wa tsani yang kedua jawab syaratnya madhin. Wa huwa qalil, dan ini sedikit, dan musannif Ibnu Malik termasuk yang membolehkannya. Ya. Wa minhu qawluhu, di antara contohnya adalah ucapan penyair, man yakidni bi sayyi'in kuntu minhu kasyaja baina halqihi wal waridi. Ya, man yakidni bi sayyi'in, siapa yang membuat tipu daya kepadaku dengan kejelekan, kunta maka engkau minhu terhadap orang tersebut kasyaja seperti tulang yang ada di leher, baina halqihi wal warid yang ada di antara halq, apa halq, tenggorokan dengan urat lehernya. Itu disebutkan maknanya situ. Kunta li bihaitsu inna man arada an yakhda'ani wa yamkuru bi fa innaka taqif fi tariqihi wa la tumakkinuhu min naili ma'rabihi kama yaqifu ash-shajaa fil halqi fa yamna'u sulu ash-shay' ila al-jawf wa kunya bidzalika an intiqamihi lahu mimman yu'dhihi. Engkau kedudukanmu di sisiku bihaitsu inna man, dari sisi siapa saja orang yang hendak menipuku, membuat makar kepadaku, fa innaka taqif fi tariqihi, maka engkau menghadangi jalannya, wala tumakkinuhu min naili ma'ribih, dan tidak memberikan kepada orang tersebut jalan untuk menimpakan kejelekan, ya. Min naili ma'ribih, untuk menyampaikan apa yang diinginkan dari kejelekan. Kama yaqifu syaja, sebagaimana yaqif berdiri asyaja. Asyaja disebutkan di situ maknanya ma ya'tarid fil halqi, apa yang menghalang, apa yang menghalangi pada al halq, apa yang muncul pada al halq, tenggorokan kal azmi seperti tulang, ya. Fa yamna'u usulu syai' ila al jawf, sehingga menghalangi masuknya sesuatu ke dalam perut. Wa kunya bidzalik, dikunyahi dengan hal itu an intiqamihi lahu mimman yu'dhihi, ya, tentang upaya membalas kepada orang yang menyakitinya. Di sini syainya mana? Man yakidni bi sayyin kunta. Ya, fi'il syaratnya apa? Mudhari', jawab syaratnya madhin. Kunta minhu. Dalam hadis disebutkan man yaqum lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jelas. Ayat nomor 1 itu, dhahaba al-jumhur ila anna ma ji'a fi'il syart mudhari'an wa jawabuhu madhiyan yakhtas bidharurah asy'ariyah. Jumhur berpendapat bahwasanya datangnya fi'il syarat dalam bentuk fi'il mudhari', kemudian jawab syaratnya madhi, ini dikhususkan pada dharurah syi'ariyah. Wa dhahaba al-Farra' wa tabi'a an-Nadhim ibn al-Farra', dan diikuti pendapat oleh an-Nadhim ila anna dhalika sa'igh fil kalam, bahwasanya itu boleh dalam al-kalam. Wa huwa ar-rajih indana, dan itu yang rajih di sisi kami. فقد وردت منه جملة صالحة من الشواهد نثرا ونظما فمن النصر الحديث الذي أثره الشارح ومنه قول عائشة إن أبا بكر رجل أسيف ما تيقم مقامك رقى ما تيقم مقامك رقى. من الشعر البيت الذي رواه الشارح ومنه قول قعنب ابن الأم صاحب إن يسمع ريبة طاروا إن يسمع ريبة طاروا. Apabila mereka mendengar nama Ribah, seorang wanita, taru biha faraha, terbang karenanya hati mereka karena senang. Jadi boleh ya. Ya, 9 suara yang sudah disebutkan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Madiyaini au mudhari'aini tulfihima au mutakhalifaini. Rinciannya ada berapa suar? 9 tadi. Boleh semua ya. Boleh semua. Yang pertama fi'lu syartnya madin, kemudian jawab syaratnya apa? Madin atau mudhari' tanpa lam atau mudhari' dengan lam. Yang kedua fi'lu syaratnya apa? Mudhari' tanpa lam, jawab syaratnya madin atau mudhari' tanpa lam atau dengan lam. Yang ketiga fi'lu syaratnya dengan fi'l mudhari' dengan lam, in lam, kemudian jawab syaratnya madin atau mudhari' tanpa lam atau mudhari dengan lam. 9 itu semuanya boleh. Oh itu fa yukadzibuka faqad kudzibat rusul ay fatasalli biman qablak fa yukadzibuka fatasalli biman qablak. Apa maksudnya itu fasbir atau yang semisalnya? Karena anda perhatikan di sini ya, fa yukadzibuka faqad kudzibat rusul, ini bukan jawaban, alasan. Iya kan, alasan. Jawabannya ya tadi mahdhuf fatasalli liman qablak. Hah? Apa? Ya waqi'an fil madhi. Faqad kudzibat itu kan tadi ta'lil. Untuk ta'lil kan? Ta'lil saja. Jawab syaratnya mahdhuf fatasalli liman qablak. Fasbir. Itu kan ta'lil. Jadi yang kesannya itu mudhi ya bisa dibawa kepada itu. Jawab syaratnya tuh ta'lil gitu. Berarti jawab syaratnya itu mahdhuf. Tadi in kuntu qultuhu faqad alimta, bagaimana takwilannya? In yatabayyan fil mustaqbal. In yatabayyan fil mustaqbal anni kuntu qultuhu fil madhi fa ana a'lam annaka qad alimta gitu. Jika jelas dengan bukti-bukti nanti pada suatu hari bahwasanya aku telah mengucapkannya pada waktu yang telah lampau, fana a'lam, maka saya akan tahu gitu. Annaka qad alimta, bahwasanya engkau telah mengetahuinya. Saya mengetahui bahwasanya engkau akan mengetahui, bahwasanya engkau telah mengetahuinya. Kemudian dua yang terakhir bisa dibawa kepada ini, yasriq faqad sadaqa akhul lahu min qabl, dengan tadi apa? In yasriq fil mustaqbal, kalau dia mencuri di waktu mendatang. Ya. Fa ukhbirukum, maka aku jawabannya nih, fa ukhbirukum annahu qad saraqa akhu. Fa ukhbirukum annahu qad saraqa akhu. Maka saya akan beritakan kepada kalian bahwasanya saudaranya telah mencuri juga. Ini kan mustaqbal jadinya tuh, iya kan? Ya. Kemudian in kana qamisu qudda min dubur wa in yatabayyan qaddu qamisihi min duburin fa'lamu, gitu kan. Mustaqbal juga, istiqbal juga. Annaha kadzabat. Atau yang kedua ini, dua yang terakhir ini katanya boleh dibawa kepada sisi yang lain. Itu bahwasanya apa? Jawab syaratnya mahdhuf. Adapun yang disebutkan yang sepertinya jawab syarat itu ta'lil saja, ta'lilnya. Sehingga takdirannya berbeda. Yasriq. Ya, fana ta'assa. Kalau dia mencuri, hendaknya kita mengambil pelajaran gitu. Yang seperti itu, li'anna qad saraqa akhu lahu min qabl. Kemudian in kana qamisu qudda min dubur wa in yatabayyan wa in tabayyana qaddu qamisihi min duburin fahuwa bari'un li'annahu gitu. Li'annaha kadzabat. Nah, itu. Jadi kalau yang kesannya jawab syarat itu mudhi, ditakwil. Ya, ditakwil. Atau apa? Dijadikan jawab syaratnya mahdhuf. Ya, dilihat yang pas mana. Ya. Mahdhuf itu masalahnya, mahdhuf kalau memang di situ kesannya jawab syaratnya apa untuk mudhi maknanya. Atau tadi yang kedua bagus juga tuh. Yang pertama mahdhof ya. Mahdhof, yang kedua apa? Yang pertama mu'awwal dulu ya, mu'awwal. Yang kedua mahdhof jawab syaratnya. Itu bagus juga yang mahdhof jawab syaratnya. Adakah yang semisal itu? Yang mengesankan jawab syaratnya mubi, yang selain yang dicontohkan tadi. Ya, nanti barangkali pada tempat berikutnya ya kita coba ya, bahwa kemana yang pas, apakah ditakwil atau dijadikan jawabannya mahdhuf. Fa ammal ladzina saddat wujuhum, mana jawab syaratnya? Ada utuh syaratnya mana? Enggak ada utuh syaratnya. Enggak ada jawab syarat, ada enggak ada utuh syaratnya itu. Wa ba'da madin ya. Wa ba'da madin raf'uka wa ba'da madin raf'uka jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudari'in wahan. Wa ba'da madin raf'uka jaza hasan. Setelah fi'lun madh maka raf'uka al-jaza, perbuatanmu merafakkan balasan al-jaza hasan, itu juga bagus. Ya. Meskipun al-jazm ya ahsan, lebih bagus jazm. Wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan, dan merafakkan balasan setelah fi'il mudhari', yakni setelah datangnya fi'il syarat berupa fi'il mudhari', wahan ini dha'f, lemahan. Bahkan dikatakan oleh Sibawai itu darurah, atau kalam yang zahir dari Sibawai bahwasanya yang demikian itu apa? Darurah syariah saja. Faham kan bahasanya? Wa ba'da madin, setelah fi'il madhi yang datang sebagai apa? Fi'il syarat, maka engkau merafakkan jaza balasannya yang berupa fi'il mudhari', itu juga bagus. Tapi kalau engkau jazmkan, itu lebih bagus. Wa raf'uhu, dan engkau merafakkan al-jaza balasan yang berupa fi'il mudhari', setelah mudhari', setelah fi'il syarat yang mudhari', wahan, ini apa? Kelemahan. Ya. Idza kana syarat madhiyan wal jaza mudhari'an, apabila syaratnya madhi wal jaza dan balasannya mudhari', jaza jazmul jaza wa raf'uhu, maka boleh ketika itu menjazmkan balasannya dan merafakkannya. Ya, boleh. Wa kilahuma hasan, dan keduanya bagus. Ya, tapi lebih bagus kata sebagian jazm. Fataqul, sehingga boleh dikatakan in qama zaidun yaqum amrun, atau wa yaqumu amrun. In qama zaidun yaqum amrun, atau in qama zaidun yaqumu amrun, boleh. Hanya saja diperselisihkan ketika dibaca rafa jawab syaratnya yaqumu. Bagaimana takhrijnya, mengarahkan i'rabnya? Kalau Sibai berpendapat kalau dibaca rafa in qama zaidun yaqumu amrun ila annahu ala taqdiri taqdim, bahwasanya yang demikian di atas penakdiran taqdim, didahulukannya. Jadi aslinya yaqumu in qama zaidun gitu, ala taqdiri taqdim, di atas penakdiran taqdim, didahulukannya yaqumu itu. Wa jawab syarat mahdhuf, dan jawab syaratnya mahdhuf, sehingga ucapan kita in qama zaidun yaqumu amrun, yaqumu dirafakan karena iya ditakdirkan didahulukan menyebutannya. Kalau didahulukan bagaimana bacanya? Yaqumu kan, yaqumu amrun in qama zaidun. Jawabannya in qama zaidun mahdhuf, dibuang karena sudah difahami, dan akan datang bahasan tentang tempat-tempat dibuangnya jawab syarat dan juga fi'il syarat. Itu jawaban Sibawai, paham enggak? Apa jawaban Sibawai? Ala taqdimi, apa ala taqdiri at-taqdim, wa jawab syarat mahdhuf, di atas penakdiran taqdim, dianggap bahwasanya yaqumu amr itu didahulukan, ditakdirkan ia didahulukan menyebutannya. Kalau didahulukan yaqumu amrun in qama zaidun kan, ketika diakhirkan pun kalau niatnya demikian, niatnya demikian, maka ia dirofakkan gitu, karenanya. Nah, maka jawab syaratnya ketika itu mahdhuf. Apa takdirnya? Ya yakum Zaidun, ya yakum Amrun, ya kan, mahdhuf. Sudah ditunjukkan oleh yakumu Amrun, sudah terwakili, tidak perlu disebutkan. Nanti akan datang pembahasan tentang tempat-tempat pembuangan dari fi'lu syarat dan juga jawab syarat. Paham ini? Jawabannya juga paham enggak? Yang kedua, jawabannya al-kufiyun wal-mubarrid. Ila annahu ala taqdiri al-fa' ila annahu ala taqdiri al-fa' bahwasanya itu rafa' itu di atas penakdiran fa' in qama zaidun fayaqumu, kalau ada fa'nya kan rafa', ya kan, fayaqumu amrun, berarti jawab syaratnya bentuknya jumlah, ya jumlah fayaqumu amrun. Wahwal jawab, dan dia sebagai jawabannya. Kemudian pendapat yang lain, ada juga satu kaum yang berpendapat yang berbeda dari dua yang di atas. Ila annahu laisa ala taqdim wa ta'khir, bahwasanya rafa bukan karena taqdim dan ta'khir, wala ala hazil fa bukan karena pembuangan fa juga. Bagus juga ini alasannya. Bal lamma lam yadhhar li adati syart ta'thirun fi fi'li syarat, bahkan alasannya kenapa dirafakan pada contoh in qama zaidun yaqumu amrun yaqumu dirafakan lamma lam yadhhar li adati syarat ta'thir, tatkala adatu syarat in tidak memberikan asar yang zahir pada fi'il syarat, ada asarnya enggak in qama, in mana qama, tidak ada. Iya. Dikarenakan tidak tampak pada adat syarat pengaruh pada fi'il syarat in qama, karena fi'il syaratnya madin, likaunhi madian du'ufa 'anil 'amali fil jawab, maka ia menjadi lemah untuk beramal pada jawabannya. Hah? Ulangi, bal lamma lam yadhhar li adati syarat ta'thirun fi fi'il syarat likaunhi madian du'ufa 'anil 'amali fil jawab. Ya itu. Bahkan dikarenakan tidak tampak ya asar dari apa? Adatus syarat pada fi'il syarat, karena dia fi'il madhi, maka lemahlah amalannya pada jawab syarat. Ya itu. Ya terserah ini, masalah Arab luas insyaallah, enggak berpengaruh dengan makna. Kalau pendapat si bae berarti apa? Jawab syaratnya mahdhuf. Kalau pendapat dua yang terakhir, itu jawab syaratnya. Nah saja kalau pendapatnya al-kufin dan al-mubarrid dengan menakdirkan apa? Fa. Yang lain tidak menakdirkan. Paham ini? Dan di sini dalam Alfiyah Ibn Malik memutlakan mubarak. Waraf'uhu ba'da mubari'in wahan. Merafakkan al-jaza yang berupa fi'il mubarak setelah fi'lu syarat yang mudhari' lemah, beliau mutlakan penyebutannya. Tapi dalam kitab yang lain, wa qayyada fi ba'di nusakh fi wa qayyada fi ba'di nusakh at-tafsil, pada sebagian nuskhah-nuskhah naskah-naskah tafsil beliau mengqaid. Yaitu bi'alla yakuna manfiyan bilam, agar tidak dinafikan dengan lam. Bi'alla yakun manfiyan bilam. Kemudian waja'ala raf'al jaza, dan beliau menjadikan rafa'nya balasan ba'dal manfi bilam, setelah yang dinafikan dengan lam kathira, banyak. Li raf'ihi ba'da al-madhi, karena banyak juga rafa' setelah madhi. Ah, saya ulangi ya, insyaallah jelas nih. Ada faedah dari beliau dalam nuskhah-nuskhah yang lain dari kitab At-Tashil. Di sini disebutkan wa raf'u, pembahasan yang pertama paham kan, wa ba'da madin raf'u kal jaza hasan, setelah fi'il syarat yang madi, ya perbuatan memurafakkan jawab syarat yang mudhari itu bagus, boleh maksudnya bagus, tapi kalau jaza lebih bagus lagi. Yang kedua sekarang bahasanya, wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan, raf'uhu ha kembali mana ha, al-jaza rafa'nya balasan yang bentuk yang mudhari setelah mudhari, yang istilah apa? Fi'il syarat yang mudhari, di sini mutlakan, ini mutlakan kita bawa kepada khusus di tempat yang lain, yakni fi'il mudhari yang tidak dinafikan dengan lam, wahan ini kelemahan bahkan darurah, tapi kalau datangnya jawab syarat yang berupa fi'il mudhari ini setelah fi'il mudhari yang dinafikan dengan lam, ini banyak. Kenapa coba kira-kira? Li raf'ihi ba'dal madhi, karena dia rafa' setelah madhi. Sudah lewat kan? Sedangkan fi'il mudhari kalau dimasukin lam apa mananya? Mudhi. Ah. Paham enggak? Bikin contoh coba. In lam yakum Zaidun, kalau Zaid tidak berdiri, jawabannya saya apa? Ya boleh adribuhu rofa. Boleh juga adribhu. Adribu, adribu. Yang sedikit, yang lemah bahkan baruroh, kalau dikatakan bagaimana? In yakum Zaidun apa? Yakumu misalkan amrun misalkan. Nah, itu yang lemah. Bahkan baruroh syariah. Fi zahiri kalami sibawai. Paham ini? Wa ba'da madin raf'uka aljaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Belum dibaca ini syarat? Sudah belum? Belum ya? Ay, idha kana syartu madiyan, yakni apabila syaratnya madi wal jaza mudhari', kemudian balasannya mudhari', jaza jazmul jaza wa raf'uhu, boleh menjazmkan balasannya dan merafakannya. Kita lewat tadi. Wa kilahuma hasan, dan keduanya bagus. Fataqul, maka engkau katakan in qama Zaidun yaqum Amrun wa yaqumu Amrun. Wa minhu qawlu, di antara contohnya adalah ucapan penyair, wa in atahu Khalilun yawma mas'alatin yaqulu la ghaibun maliya wa la harimu. Mana di sini syaitnya? Wa in atahu, fi'il syartnya fi'lun ma'um. Mana jawab syartnya? Yaqulu marfu'. Nah itu. Wa inna tahu khalilun, apabila khalil orang dekatnya datang kepadanya, yauma mas'alah, di hari meminta, yaqul, dia berkata, la ghaibun mali wala harimu, la ghaibun mali wala harimu. Sebutkan di situ maknanya. يقول إن هذا الممدوح كريم جواد سخي يبذل ما عنده فلو جاء فقير محتاج يطلب نواله ويسترفد عطاءه لم يعتذر إليه بغياب ماله ولم يمنعه إجابة سؤاله. Jadi kalau إن أتاه خليل, jika خليل datang kepadanya, Khalil sebutkan itu fakir maksudnya. Muhtaj, ya Khalil. Fakir muhtaj, jika datang kepadanya seorang yang miskin, apa, yauma mas'alah, di hari permintaan, yaqulu, maka si dermawan ini berkata, la ghaibun mali wala harimu. Ya. Harta saya tidak ghaib, ada. Gitu. Wala harimu, dan tidak terlarang dikasih. Ya. Kemudian wa in kana syartu mudhari'an wal jazaa mudhari'an wajib al jazm. Adapun kalau syaratnya mudhari', jazanya pun mudhari', wajib al jazm, wajib jazm. Nah, itu ini maksud dengan ucapannya wa raf'u ba'da mudhari'in wahan. Wa raf'u al jazaa dha'if, dan merfa'kan jazaa dha'if. kaqawlihi ya aqra'u, ya aqra'u bin habisin, ya aqra'u innaka in yusra' akhuka tusra'. Mana di sini syaitnya? In yusra' akhuka tusra'. Ay aqra' ibn habis, ay aqra', sungguh engkau jika yusra' akhuk terbunuh saudaramu, tusra', engkau pun akan terbunuh. Tusra'u, ya. Ya, paham ya? Ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjutkan? Ada yang kurang jelas, barangkali perlu diulang? Ya, mungkin sepertinya terbunuh atau yang semisalnya. Gimana? Meminta hadiah gitu. Rifda itu ada dalam Al-Quran juga. Ar-Rafda hadiah, meminta hadiah. Istarfar ya sarfi itu ada dalam Al-Quran itu. Lafad Rafada itu. Rifda apa ya? Dalam surat itu. Wafda, Rifda kan? Dalam ayat yang Wafda. Apa? Ada kalau masalah dalam ayat itu. Ya. Apa itu ayatnya? Yawma nahsyurul mujrimin. Ah, lupa ayatnya. Hah? Yawma nahsyurul muttaqina ila wa nasuqul mujrimin wirda itu mah. Sudah lagi. Amara rift ada gitu. Hah? Ah, bisa wirdul mau rod itu mah. Ah, apa? Ujian lagi konteksnya itu, riftul marfud itu ya, riftul marfud. Memberian hadiah, meminta hadiah, meminta pemberian apa? Waqrun ya sekarang ya. Boleh waqrun, boleh waqrin. Ada dua sisi. Waqrun li fa hatman jawaban law ju'il syartan li in aw ghairiha lam yanja'il. Dan juga insyaAllah bahasanya sudah pernah dilewatkan. Waqrun bi fa hatman. Gandengkanlah dengan fa secara mesti. Jawaban, jawaban. Kita ternyata jawaban lagi ya. Jawabannya. Law ju'il. Yang seandainya jawaban tersebut dijadikan sebagai syarat. Li'in. Bagi'in atau selainnya dari adawatu syarat. Lam yanjaya. Tidak jadi. Tidak bisa gitu. Sudah pernah kan bahasa ini kan? Ya. Kaidah ini penting nih. Ya. Waqrin bi fa hatman jawaban law ju'il. Gandenganlah dengan fa dalam keadaan harus. Jawab syarat yang seandainya jawab syarat ini dijadikan syarat bagi in atau temannya lam yanjaya tidak bisa. Harus isi fa. Soalnya ini mudah ini. Idza kana jawabu ai idza kana jawabu la yusluh an yakuna syaratan wajib iqtiranuhu bil fa, yakni apabila jawabannya tidak cocok dijadikan syarat maka wajib jawaban tersebut bergandengan dengan fa. Wa dzalika ka jumlah ismiyah, contohnya jumlah ismiyah in jaa zaidun fa huwa muhsin, harus isi fa. Kenapa? Karena huwa muhsin jumlah ismiyah, tidak boleh enggak dijadikan fi'il syarat, enggak bisa. In huwa muhsin enggak bisa. Maka harus ketika itu apa? Jawab syaratnya digandingin fa. Ya. Hanya saja ada urida alaihi biasa. Ada sanggahan cuma bisa dibantah. Urida alaihi. Bagaimana dengan ayat wa in ata'tumuhu? Apa setelahnya? Innakum la musyrikun, ada fa-nya enggak? Tidak ada. Jawabannya gimana? Wa in ata'tumuhu innakum la musyrikun. Sebenarnya ada kemiripan-kemiripan lah. Kaidah-kaidah yang sudah lewat tuh. Sini kenapa enggak ada fa-nya? Apa aja kira-kira jawabannya? Mahdhuf jawabannya. Gitu. Mirip yang sebelumnya tuh kayak kurang cocok jadi jawab syarat mahdhuf. Iya kan? Ada kemiripan yang sebelumnya. Wa in ata'tumuhu innakum la musyrikun. Cuma yang maksudnya itu apa? Ya, maksudnya takdirnya apa? Ah itu yang mirip atau pikirkan. Wa ujiba bi anna al-jumlah, dijawab bahwa jumlah innakum la musyrikun ini jumlah qasam. Iya. jumlah jawab qasam gitu. Saya ulangi. Di antara jumlah jawab qasam, ada jumlah tersebut innakum la musyrikun, bukan jawabannya in, tapi innakum la musyrikun adalah apa? Jawab qasam qadar. Jawaban dari sumpah yang ditakdirkan sebelum syarat. Wallahi gitu kan. Wallahi in ata'tumuhu innakum la musyrikun. Mahdhuf itu. Jadi jumlah innakum la musyrikun adalah apa? Jumlah jawab qasam muqaddar sebelum syarat ditakdirkannya. Jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Mahdhuf. Kenapa dihadzaf? Ini nanti insyaallah pembahasan khusus. Lidalalati alaihi, karena sudah ditunjukkan oleh apa? Oleh jawab qasam. Iya kan? Oleh jawab qasam. Lidalalatiha alih, karena sudah ditunjukkan oleh jawab qasam innakum lal musyrikun. Jawabannya sama dengan jawab syaratnya sama dengan jawab qasam. Kemudian kenapa di sini seandainya innakum lal musyrikun itu adalah sebagai jawab qasam muqaddar, tidak ada lamnya. Bisa kan ada lamnya, ya kan? La innakum gitu. Misalkan wallahi. Apa saya biasanya? Walam tuzkar allam al-muwatti'ah lil qasam litadulla alaihi. Walam tuzkar allam al-muwatti'ah lil qasam litadulla alaihi. Li'anna dhikraha 'inda hadz al-qasam akid la wajib kama saraha bi asy-syumuni wa ghairuhu. Ini tambahannya. Wa lam tudzkar allam al-muwatti'ah, yang mempersiapkan untuk qasam. Litadulla 'alaihi, karena sudah ditunjukkan oleh jumlah tersebut. Dan nanti karena penyebutan lam al-qasam, ini enggak terus enggak apa-apa. Inda hadzal qasam, ketika dibuang qasamnya, akid. Ini sesuatu yang ditekankan, bukan yang wajib. Penyebutan lam al-muwatti'ah ketika dibuang qasam itu sesuatu yang ditekankan, bukan wajib. Coba antum cek lagi ya nanti. Al-muhim, semisal ayat tadi wa in ata'tumuhu innakum la musyrikun, tidak membatalkan kaidah tadi. Iya, harus ada fa-nya. Nah, yang saya cek lagi nih. Insyaallah. Barangkali ada yang ketinggalan nulis ya. Kemudian wa ka fi'il amr, dan seperti fi'il amr. Yani apa? Ketika jawab syaratnya atau jawab syarat fil amr, maka harus dikasih apa? Fa. In jaa zaidun fadribhu, kalau datang zaid maka pukullah dia. Ini harus dikasih fa. Enggak boleh idribhu. Kenapa? Karena idribhu fil amr tidak bisa dijadikan sebagai apa? Fil syarat. In idribhu enggak bisa. Ya, semisal fil amr dalam hukum adalah anwa'ut thalab yang sudah lewat, nahyun, doa, meskipun doanya bentuknya khobor, istifham, dan yang lainnya masuk ya. Tidak terbatasi pada amr. Semua macam tolab masuk. Itu harus ya ketika jawab syaratnya fil amr atau macam-macam tolab yang telah disebutkan harus digandengi dengan apa? Fa. Hanya saja, ya hanya saja, kalau jawab syaratnya istifham dengan hamzah, jawab syaratnya istifham dengan hamzah, wajib untuk hamzahnya didahulukan penyebutannya dari fa. Karena kekuatan hamzah liquwati tasadduriha, karena beli dia yang namanya hamzah itu mengakar dalam tasaddur, jadi istifham. Contoh dalam ayat afa man haqqa alaihi kalimatul azabi, apa setelahnya? Afa anta tunqidhu man finnar. Afa anta tunqidhu man finnar. Fi'lu syaratnya man. Afa man. Ya, haqqa alaihi kalimatul azabi. Jawab syaratnya afa anta dafa'nya. Hanya saja karena jawab syaratnya adalah dengan istifham atau dengan huruf istifham hamzah, maka hamzah ini karena kuat dia dalam tasaddur harus didahulukan daripada fa. Afa anta bukan fa anta, bukan fa anta, tapi afa anta tunqidhu man finnar. Adapun kalau ada waktu syaratnya dengan selain hamzah, istifhamnya bukan selain hamzah, diakhirkan, ya, diakhirkan setelah fa. Jadi kalau jawab syaratnya adalah jumlah istifhamiyah, kemudian ada waktu syarat yang digunakan hamzah, bagaimana? Hamzahnya didahulukan sebelum fa. Ya. Adapun kalau istifhamnya dengan selain hamzah, maka diakhirkan dari fa. Contoh in qama zaidun fahal tukrimuhu gitu. In qama zaidun fahal tukrimuhu, kalau Zaid berdiri apakah engkau akan muliakannya? Tapi kalau pakai hamzah dahulukan. In qama zaidun bagaimana? In iya. Afa anta tukrimuhu misalkan. Ya. Seperti itu ya. Wa kal fi'liyah al manfiyah, dan juga kita lanjutkan ka fi'lil amr, contohnya in ja'a zaidun fadribu, wa kal fi'liyah al manfiyah, dan seperti fi'il yang manfi dengan ma. Contoh in ja'a zaidun fama adribuhu, ini pun harus dikasih fa, karena ma adribuhu fi'il yang dinafikan dengan ma tidak bisa jatuh sebagai apa, fi'il syarat. In ja'a zaidun fama adribuhu aulan, atau dinafikan dengan lan. In ja'a zaidun falan adribahu. Fa in kana al-jawabu yasluh an yakuna syaratan, adapun kalau jawabannya cocok dijadikan sebagai syarat, bisa dijadikan syarat. Apa saja jawab syarat yang mungkin dijadikan sebagai fi'il syarat? Kal mudhari alladzi laisa manfiyan bima, seperti fi'il mudhari yang dinafikan dengan selain ma dan lan. Ya. Wala maqrunan bi harfi tanfis, dan tidak bergandengan dengan harfu tanfis. Wala biqad, juga tidak bergandengan fi'il mudhari tersebut dengan qad. Wa kal madhi, seperti halnya juga yang bisa dijadikan sebagai fi'il syarat fil madhi al mutasarrif alladhi huwa ghairu maqrunun biqad, yang tidak bergandengan dengan qad. Maka ketika itu lam yajib iqtiranuhu bil fa, tidak wajib bergandengan dengan fa. In ja'a zaidun yaji'u amrun, yaji in ja'a zaidun apa yaji atau yaji, boleh dengan dua sisi atau sisi satu sisi aja, sudah lewat barusan. Wal yang sisi in ja'a zaidun yaji'u amrun, atau yaji amrun, in ja'a zaidun yaji amrun. Ya. Karena yaji bisa dijadikan apa? Fi'il syarat, in yaji amrun gitu kan. Aw qama amrun. Ya. Ataupun in ja'a zaidun qama amrun. Tidak perlu pakai fa lagi, sudah betul. Ya. Ungkapan sebagiannya mengatakan ya juzu qiranuhu biha. Nah, kalau seperti ini, yakni jawab syaratnya fil mudhari yang tidak dinafikan dengan apa? Ma dan lan, tidak bergandengan dengan apa? Huruf tanfis ataupun qad. Kalau fil madhi, ya fil madhi tadi apa? Mutasarrif, tidak bergandengan dengan qad. Sebagian mengatakan ya juzu qiranuhu bi fa, boleh juga katanya. Bergandengan dengan fa, sehingga boleh dikatakan apa? Ja zaidun fa yaji'u amrun katanya. In ja'a zaidun faqama amrun. Berarti fi'ilnya fi'il mudhari marfu, iya kan? Betul enggak? Marfu kan? In ja'a zaidun, kalau kasih fa apa? Fa yaji'u amrun. Kalau fi'ilun maud contohnya tadi, in kana qamisu qudda min dubur min qubulin fa sadaqa. Sadaqa cocok enggak dijadikan fi'il syarat? Bisa, tapi kasih fa di sini fa sadaqat. Ya. Fama yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsan wala rahaqa. Ya. Tapi di sini ada la-nya ya. Penafiannya, tapi penafiannya bukan dengan lan kan? Boleh. Fala yakhafu bisa. Ya. Kalau tadi kan laisa manfian bima wala lan itu kan? Itu. Faman lam yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Itu contoh yang mudhari'nya yang bergandengan dengan fa. Ya, meskipun dia bisa gitu dijadikan sebagai apa? Wiru syarat ya. Sehingga tidak perlu fa pun bisa. Tanpa fa pun bisa. Hanya saja ini di ucapan sebagian ini ada sanggahan gitu, ada sanggahan. Jadi sebagiannya mengatakan bahwasanya kalau intinya kalau fi'lu syaratnya jawabu syaratnya cocok dijadikan sebagai fi'lu syarat maka boleh dikasih fa. Ini ada kritikan. Kritikan yang pertama perlu enggak dibawakannya? Yaitu yaqtadhi dhahiruhu anna al-fi'la huwa al-jawab ma'aqtiranihi bil-fa. Dhahir ucapan seperti itu yang mengatakan bahwasanya kalau jawab syarat dan fi'lu syaratnya cocok dijadikan fi'lu syarat maka boleh dikasih fa. Ini konsekuensinya adalah yaqtadhi dhahiruhu anna al-fi'la bahasa fi'l huwa al-jawab. Fi'l itu sendiri adalah sebagai jawabannya. Maqtirani bil fa meskipun masih bergandengan dengan fa. Wa tahqiq padahal yang benar ketika fi'l mudhari' sudah bergandengan dengan fa itu anna al-fi'la khabar. Fi'l tersebut bi khabar. Khabar mubtada mahdhuf. Ya, khabar mubtada mahdhuf. Dan jawabannya berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau misalkan dikatakan in qauma zaidun fayaqumu amrun. Ya. Sebagian mengatakan kan kalau ini kan boleh, ini kan yaqumu amrun, boleh dijadikan fi'lu syarat enggak? Boleh kan? Katanya boleh dikasih fa juga. Dalam kondisi masih dikatakan yaqumu fi'lu syarat gitu. Ini keliru. Kalau dikasih fa pada contoh tadi qoma zaidun fayaqumu amrun itu perbedaan beda. Iya. Jawabannya bukan fi'il jadinya. Tapi jumlah gitu. Jumlah ismiyah. Dan fi'il yang disebutkan sebagai khobar mubtada mahdhuf. Berarti takdirnya apa? In qoma zaidun fayaqumu amrun. Hah? In qoma zaidun. Apa berarti takdirnya? Agar menjadi jumlah ismiyah. Dikasih apa? Hah? Pak. Dikasih apa? Inja zaidun fayaji'u amrun. Apa kira-kira dijadi? Dikasih mubtada. Apa yang cocok? Dari yaji'u amrun khobar menjadi khobar. Fa amrun gitu ya. Yaji'u amr gitu. Fa amrun yaji'u amr. Maka amr, amr datang gitu. Jadi jumlah ismiyah kan? Ya. Kenapa? Kalau tidak demikian, kalau tidak demikian maka fa-nya akan ditetapkan sebagai fa zaidah nantinya. Kalau seandainya tetap dikatakan ya inja zaidun fayaji'u amrun, maka yaji'unya dikatakan bahwasanya yaji'u dia jawab syarat. Berarti fa-nya zaidah. Konsekuensinya demikian. Agar tidak menjadikan fa-nya zaidah, maka yaji'u amrun itu jawab syarat yang berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah dengan menakdirkan apa? Mubtada sebelumnya. Ya, mubtada sebelumnya. In qawma zaidun fa'akumu. Ini fa'ana akumu gitu. Fa'ana akumu. Agar tidak menjadikan fa'nya apa? Zaidah. Itu rabitah. Jawab syarat. Ya. Itu in kana mudhari'an apabila fi'ilnya fi'il mudhari'. Jadi kalau seperti itu konsekuensinya fa-nya apa? Zaidah. Ya. Kemudian juga zahirnya ucapan seperti itu bolehnya fil madhi bergandengan dengan fa secara mutlak, padahal tidak mutlak gitu. Jadi mereka yang mengatakan bahwasanya kalau fi'il syaratnya cocok dijadikan sebagai jawab syarat, boleh dikasih fa, boleh ditinggalkan. Ini ada kritikan. Ya. Kritikan yang pertama tadi apa? Ucapannya yang mengatakan bahwasanya fi'il tadi sebagai jawab syarat keliru. Kalau sudah dikasih fa, jawab syaratnya bukan lagi fi'il tapi jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Dengan menakdirkan apa? Mubtada. Jumlah fi'ilnya tadi pada mahalnya rafa khobar berarti ya. Kalau tidak, konsekuensinya apa? Fa-nya menjadi apa? Fa apa? Zaidah akhirnya. Ya, fa-nya fa zaidah. Walau la dhalik la hakamna bi ziyadati al-fa wa jazmi al-fi'li in kana mudhari'an. Ya. Kemudian yang berikutnya, konsekuensinya yang menyatakan bahwasanya semua fi'il, nah, semua jawab syarat yang boleh dijadikan fi'il syarat itu boleh digandeng fa, ini konsekuensinya adalah bahwasanya boleh pula pada setiap fi'il madhi untuk dikasih fa. Iya. Setiap fi'il madhi yang cocok dijadikan fi'il syarat boleh dikasih fa. Ini tidak benar rinciannya. Ya, fi'il madhi yang cocok dijadikan jawab syarat tidak mutlak dikatakan boleh dikasih fa. Tidak mutlak. Bahkan ada rinciannya. Kalau fil madhi munsharif al-mujarrad bal al-madhi, bahkan fil madhi yang munsharif al-mujarrad ala salasa, ada tiga keadaan. Yang pertama dharbun la yajuzu iqtiranu bil fa. Satu macam di mana fil madhi ini tidak boleh bergandengan dengan fa. Ya. Wa huwa makana mustaqbalan ma'nan, yaitu fil madhi yang maknanya mustaqbal. Walam yuqsad bihi wa'dun, tapi tidak dimaukan dengannya wa'dun janji atau wa'id ancaman. Nahu ya. In qama Zaidun qama Amrun. Boleh enggak di sini in qama Zaidun fa qama Amrun? Hah? Hah? Apa boleh? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya ulangi ya. Jadi tidak bisa dimutlakan bahwasanya semua fi'il yang cocok fi'il syarat fi'il apa jawab syarat, semua jawab syarat dari fi'il madhi yang cocok dijadikan fi'il syarat boleh dikasih fa, tidak ada rinciannya. Kalau fi'il jadi ada rinciannya, ada tiga keadaan. Yang pertama macam yang tidak boleh bergandengan dengan fa. Apa itu? Yaitu fi'il madhi yang maknanya mustaqbal tapi tidak dimaukan dengannya ancaman atau janji. Ya. In qama Zaidun qama Amrun. Maka tidak boleh kasih fa. Fa qama Amrun. Tapi kalau di situ ada makna janji atau ancaman, boleh kasih fa. Macam yang kedua, yajibu iqtiranuhu bil fa. Dharbun yajibu iqtiranuhu bil fa. Macam yang wajib fi'il madhinya bergandengan dengan fa. Ini yaitu wa huwa makana madhiyan lafzan wa ma'nan, apa yang ia lafaz dan maknanya madhi. Ya, lafaz dan maknanya bah madhi. Contohnya in kana qamisuhu qudda min duburin apa fa kadzabat, ya fa sadaqat fa kadzabat. In kana qamisuhu qudda min qubulin ya fasadaqat. Ada dua ya. In kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat. Kasih fa harus. Kenapa? Karena lafaz apa? Lafaz dan maknanya apa? Madhiyah. Berarti dia telah dusta, telah jujur. Ya, ta'wilnya tadi. Bisa apa? Bisa dibawa kepada jawab syarat mahdhuf atau tadi apa? Ta'wil. Ya. Waqad ma'ahu muqaddar, dan qad bersamanya ditakdirkan. Ya. In kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat. Faqad kadzabat. Faqad kadzabat ada qad yang muqaddar katanya. Macam yang ketiga, ya juzuk tiranuhu bil fa. Boleh pergandengan dengan fa ataupun tidak. Yaitu makana mustaqbalan ma'nan. Fi'il madhi yang makna mustaqbal wa qusida bihi wa'dun, kemudian dimaukan dengannya janji atau ancaman. Seperti manja'a bisayyi'ah fakubbat wujuhum finnar. Itu ancaman bukan di sini. Manja'a bisayyi'ah fakubbat wujuhum finnar, ancaman atau janji? Ancaman. Maka boleh kesifa, boleh tidak. Jadi bagaimana? Kalau ada fi'lun madh jatuh sebagai jawab syarat, boleh dikesifa atau tidak? Dirinci. Yang pertama, tidak boleh dikesifa ketika fi'l madhi tadi maknanya mustaqbal tapi tidak mengandungi makna wa'd wal wa'id. Wa'd wal wa'id. Ya. Qama in qama zaidun qama amrun. Tidak ada janji gitu, mana janji enggak ada. Tapi kalau ada janji, ya misalkan in kumta fakumtu, misalkan janji kalau kamu berdiri berdiri gitu, ada janji kesifa. Kalau tidak ada janji tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana tidak wajib wajib bergandengan fi'il madhinya dengan fa meskipun dia cocok dijadikan fi'il syarat, ya kan? Kapan itu? Ketika makna dan lafadznya madhi. Ketika apa? Lafadz dan maknanya madhi. Ya. Contohnya tadi, in kana qamisu qudda min dubur fakadzabat. Iya. Dan di situ ditakdirkan qad. Adapun pada iyasik ada qadnya sudah ya. Iyasik faqad saraqa akhallahu min qabl. Antum mau bisi dikasih qad. Tahqiq. Kemudian kadang yang ketiga boleh dikasih fa, boleh tidak. Yaitu ketika fil madhinya tadi makna mustaqbal, kemudian apa? Mengandungi makna wa'ad atau wa'id. Contohnya apa? Man ja'a bisayyati fakubat wujuhuhum finnar. Ya, sengaja saya lampirkan seperti ini kan ada faedah tambahan gitu. Jadi disebutkan dalam syarah tasrih itu. Antum buka. Saya ambil yang kira-kira ada faedahnya di situ. Ada yang belum jelas atau minta diulang? Jadi waqrin bi fa hatman jawaban law ju'il syartun li in aw ghairiha lam yanjail. Faham ini ya? Gandengkanlah secara pasti dengan fa jawab, yakni jawab syarat, seandainya jawab syarat ini ya tidak apa? Cocok untuk dijadikan sebagai fi'lu syarat. Ya. Berarti kalau cocok bagaimana? Ya. Mafhumnya berarti ini kan mantuknya kan ikrin di fahatman, kamu harus menggandengkan bersama jawab syarat fa, menggandengkan fa bersama jawab syarat wajib. Kapan? Kalau jawab syaratnya tadi apa, tidak bisa dijadikan sebagai fi'il syarat. Seperti kalau jawab syaratnya jumlah ismiyah atau fil amr atau bermakna talab dengan macam-macamnya atau fil mudhari yang dinafikan dengan ma dan lan. Tuh. Kalau selain itu bagaimana? Wajib tidak dikasih fa? Ya, bagus kalau antum merinci. Ya. Dan ketika dikasih fa, misalkan boleh dikasih fa, berarti kan pada selain itu ya. Boleh dikasih fa, boleh tidak kan? Ketika dikasih fa, maka jawab syaratnya bukan fi'il berarti. Jumlah, jumlahnya jumlah apa? Ismiyah dengan menakdirkan apa? Mubtada, paham gak San? Nih. In yakum zaidun. Ya, in yakum zaidun. Paling enggak? Yakum. Ya, jelas bagaimana? Hukum asalnya in yakum zaidun, yakum amrun misalnya ya. Ya, sifat boleh enggak? In yakum zaidun, yakum amrun. Boleh. Ya, fayakumu amrun. Jadi marfu. Ada fa'nya. Ah, jawab syaratnya mana berarti? Jumlah atau yakumu? Jumlah. Bukan yakumu. Kalau seandainya yakumu berarti fa'nya zaidah jadinya. dan fiilnya harus jazm ya. Iya. Jumlah apa? Ismiyah dengan menakdir mubtada. Gitu. Dengan menakdir mubtada, in yakum Zaidun yakum Amrun. Amrun yakum Amrun gitu. Fa Amrun yakum Amrun gitu. Yang Amrun yakum. Amrun yakumu Amrun. Ya, tadi rincian tadi diingat-ingat ya. Kalau fi'il mudhari seperti itu, kalau fi'il madhi sekarang. Walaupun ada sifat ketika fi'il madhi tersebut cocok dijadikan jawab syarat, tadi ada rinciannya tadi. Ada tempat di mana tidak boleh ke sifat, ada tempat di mana harus ke sifat, ada boleh pilih. Itu ada boleh pilih. Mana Zaki? Ada yang mau bisa diulang? Kalau belum paham, tanyakan ya. Mana yang kurang? Diulang, apa-apa, kita ulang. Kita simpulkan barangkali yang mana? Yang mana? Jadi jika jawab syaratnya jumlah istifhamnya, maka dilihat ada waktu istifhamnya gitu. Kenapa? Kalau ada waktu istifham yang digunakan itu hamzah. Hamzah kan induknya ada waktu istifham. Tasadurnya itu sudah mengakar gitu. Maka harus didahulukan dia penyebutannya dari fa. Afa man haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta. Bukan fa. Afa anta tungkidu man finnar. Adapun kalau ada itu istifhamnya selain hamzah, maka seperti hukum semula harus datang setelah fa. Ya. In darabtu zaidan fahal misalkan apa? Ya. Tu'tini misalkan malan ya. Fahal tu'tini malan. Bayarannya. Terus apa ini? Hah? Oh, Arabnya. Yusuf sendiri. Saya enggak bisa. Lakin in kana al-istifham bil hamzah wajib taqdimuha 'ala al-fa li quwwati tasadduriha bi 'iraqatiha fil istifham. Mengakar gitu dah. Nahu afa man haqa alaihi kalimatul azabi afa antatunqidhu man finnar aw bi ghairiha, atau selain hamzah maka akhir anha, akhirkanlah dari fa, seperti kain qama zaidun fa hal tukrimu. Tanyakan sama Bapak Hamzan kalau kurang jelas. Yang jelas syara yang ada di sini pahami dulu, setelah itu baru. Jadi kalau misalkan jawab syarat fi'il mudhari betulnya yang ia cocok dijadikan fi'il syarat, contohnya ya in ya qumtu atau in qama zaidun misalkan in qama zaidun yaqum ya amrun yaqum amrun. Di sini yaqum amrun yaqum kan dia fi'il ini sebagai jawab syarat ya kan. Sekarang boleh sifat, boleh enggak? Boleh. Ya boleh meskipun ada rincian. Ini ada rincian. Nah ketika ada kisifa, maka jawab syaratnya bukan yakum lagi, bukan fi'il lagi, tapi jumlah. Jumlah apa? Bukan jumlah fi'il ya ini, bukan. Tapi jumlah ismiyah dia. Jumlah ismiyah dengan menakdirkan mubtada sebelum fa'nya. Ya terus. Ya takdirnya bisa kalau in qama zaidun yaqumu amrun. Fa amrun yaqumu amrun. Bisa kan? Amrun yaqumu amrun. In qumta misalkan. Fa aqumu ya fa ana aqumu gitu kan. Kasih mubtada aja pokoknya. Sehingga jadi jumlah ismiyah. Ini belum selesai, nanti insyaallah masih ada yang berkaitan dengan itu. Gimana, teman? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas kita ulang. Hah? Apa satu lagi nomor 2. Pening ya? Ah iya, ada satu lagi nomor 2 katanya. Muzakir al-hasyiah berarti. Pengingat hasyiah. Dzakara min halat atau zukir min halat wujubi iqtiran al-jawab bil fa sita. Disebutkan, ini faedah bagus. saya kelewatan. Disebutkan keadaan-keadaan wajibnya jawab syarat bergandengan dengan fa. Ada 6 keadaan, ada 6 tempat. Yang pertama ketika jawab syaratnya jumlah ismiyah. Kenapa? Alasannya? Jumlah ismiyah. Kalau jawab syaratnya jumlah ismiyah harus dikasih fa. Kenapa? Karena jumlah ismiyah tidak bisa dijadikan jawab syarat. Fil amr juga demikian pula, tidak bisa dijadikan jawab syarat. Fil mudhari yang dinafikan dengan ma pun demikian. Wal manfiyah bilan dan yang dinafikan dengan lan pun demikian. Wal makrun biqad dan yang berkaitan dengan qad pun demikian. Wa bi harfi tanfis dan huruf dengan huruf tanfis juga. Wa yastadruk alaih ditambahkan di antara istidrak mana ditambahkan. Wa yastadruk alaih dan ditambahkan atasnya allati fi'luha jamid. Kalau fi'ilnya jamid pun harus kasih fa. Jadi tempat-tempat di mana jawab syarat harus kasih fa. Pertama, kalau jawab syaratnya jumlah ismiyah. Ya. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Atau fil amr. Contohnya apa? Bikin sendiri aja in qama zaidun. Ya, fadribhu, jangan dibunuh. Ya, atau manfiyah dengan ma. In qama zaidun fama. Qama amrun misalkan. Atau yang dinafikan dengan lan. Ya. In apa? In tabhak, kalau kamu tertawa, falan, apa? Tabhak, falan tabhaka, apa? Falan tabhaka, zaidun. Wal makruna biqad, in qawma zaidun, faqad. Ya, qawma amrun. Atau yang tanfis. In qawma zaidun, fasawfa. Yaqumu amrun, misalkan. Tambahkan lagi, satu lagi. Itu allati fil jamid. Kalau filnya jamid, asa, lain semisalnya. Contoh dalam ayat, intarni an aqalla minka malan wa walada fa'asa, harus isi fa. Kenapa? Jamid. Fil jamid juga tidak bisa dijadikan fil syarat kan. Nah ini dikumpulkan oleh dalam satu bait yang mudah dihafalkan. Ismiyatun talabiyatun wa bi jamidi wa bima walan wa bi qad wa bi tanfisi. Dihafal. Ismiyatun talabiyatun wa bi jamidi wa bima walan wa biqad wa bitanfisi ismiyah. Ya, talabiyah. Dengan macam-macamnya ya. Talabiyah ada amr ada yang lain. Seperti istifham dan yang lainnya banyak jamid, asa dan teman-temannya. Kemudian juga penafian dengan ma, lan, qad, tanfis. Ismiyatun talabiyatun wa bi jamidi. Wa bima walan wa bi qad wa bi tanfisi ya coba ismiyatun antum ismiyatun abima walan wa bi qad wa bi tanfisi ahsan ya fan ismiyatun wabijamidi wabima walan ya ismiyatun dolabiyatun wabijamidi wabima walan wabiqad wabitanfisi ya ismiyatun jo pas ah dom ismiyatun ya abima walan ya terus. Nah itu, kalau enggak mau angel-angel udah. Kalau jawab syarat ismiyah, talabiyah, ya, dan seterusnya, ah dikasih apa? Ya. Fa. Masih apa kan? Ismiyatun, talabiyatun, wa bijamidi, wa bima walan, wa biqad, wa bit tanfisi. Jangan lupa itu. Wa takhluful fa. Wa takhluful fa'a idzal mufaja'ah ka in tajud idzan lana mukafa'ah. Wa takhluful fa' idza, fa'ilnya takhlufu mana? Idza, ya. Idza menggantikan fa. Berarti tidak bisa kumpul ya antara fa dengan idza, karena dia pengganti dari fa. Takhluful fa idza. Idza kadang menggantikan posisi fa, masuk pada jawab syarat. Idza yang dimaksud di sini idza al-mufaja'ah. Ya. Huruf ya. Ka in tajud idzan lana mukafa. Kalau kamu berbuat dermawan, banyak memberi. Ya. Idzan lana mukafa'ah. Kalau begitu lana mukafa'ah. Ya. Kami memiliki mukafa'ah. Mukafa'ah sudah mukafa'ah aja ya. Dapat mukafa'ah belum? Ina, itu kan? Kami memiliki mukafa'ah. Apa terjemahnya? Eh? Yang enak ya? Apa? Tunjangan gitu. Mukafa'ah tunjangan katanya. Aidza kana al-jawabu jumlah ismiyah, yakni apabila jawabannya jumlah ismiyah, wajib iqtiranuhu bil fa, sudah lewat, wajib untuk jumlah tersebut bergandengan dengan fa. Ya. Wa yajuzu iqamatu idza al-fujaiyati muqam al-fa, boleh juga menempatkan posisi idza al-fujaiyah pada posisi fa, digantikan fa-nya dengan idza yang dengan makna tiba-tiba itu. Wa minhu qawlu ta'ala wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Wa in tusibhum sayyi'ah, apabila satu kejelekan menimpa mereka karena sebab dosa-dosa yang mereka perbuat, idza hum yaqnatun, tiba-tiba mereka berputus asa. Idza fujaiyah. Ya. Hum sebagai apa? Mubtada, yaqnatun khabarnya. Ya, jumlah ismiyah pada mahalnya apa? Jazmin sebagai jawab syarat wa jazauhu ya. Ada jaza enggak di sini? Jawabannya. Jawabannya saja ya. Dilihat. Ya, kadang hanya jawabannya saja. Dan kadang juga faqad sumi'a ba'da idza asyartiyah, kadang didengar, didapati datangnya idza fujaiyah setelah idza syartiyah. Kadang didapati seperti itu, fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadihi apa idza hum yastabsyirun. Hanya saja kalau ada tuh syaratnya idza, itu tidak menjazmkan, tidak menjazmkan. Walam yuqayyid al-musannif al-jumlah bikauniha ismiyatan. Di sini musannif siapa? An-Nadhim tidak membatasi jumlahnya agar jumlahnya ismiyah, tidak. Kenapa istighna'an bifahmi dzalika min at-tamtsil? Karena mencukupi, ya. Menganggap cukup gitu. Difahmi dzalika min at-tamtsil, karena sudah difahami dari contoh yang didatangkan. Lihat, in tajud idzan lana mukafa'ah. Kalau diganti fa'nya dengan idza, maka jumlahnya harus jumlah apa? Ismiyah. Tapi musannif tidak menyebutkan di sini. Tidak mengqaid di sini. Kenapa? Karena sudah tercukupkan dengan apa? Contoh. Ya, karena nabam-nabam, rojaz-rojaz ya, dituntut untuk ringkas. Difahmi dzalika min at-tamtsil wa huwa, yaitu in tajud idzan mukidzan lana mukafa'ah. Jadi kalau diganti fa'nya dengan idza, harus setelahnya jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Wa yushtarat an yakuna syarat bi in, dan syarat yang lain agar syaratnya dengan in. Kemudian tidak masuk kepada jumlah jawabannya penafian ataupun nasikh, fi'il-fi'il yang menasikhkan mubtada dan khobar, menghapus hukum mubtada dan khobar. Apa? Itu ada di situ, catat kaki. Tinggal dibaca nomor 2. Isyarat an yakuna syarat bin wan la yadkhul ala jumlatil jawab nafin wala nasikh. Ya, sampai sini paham ini wa takhluful fa idzal mufaja'ah ka in tajud idzan lana mukafa'ah. Ada yang tanya kan? Paham ini? Atakhluful fa jelas ya idzal mufaja'ah. Jadi kadang adapun fa bisa digantikan posisinya dengan idza. Ya, tergantung makna yang antum kendaki. Ada makna mufaja'ah enggak di situnya? Kalau ada boleh diganti dengan idzan. Syaratnya jumlah setelah idzan apa? Ismiyah. Kemudian ada tuh syaratnya hanya apa? In saja. Beda dengan fa umum. Umum semua ada syarat pokoknya in. Kalau jawab syarat jadi tidak cocok dijadikan fi'il syarat kasih fa. Kemudian wal fi'lu min ba'dil jazaa'in yaqtarin bil fa'a wil wawi bi taslisin qamin. Wal fi'lu min ba'dil jazaa' dan fi'il yang datang setelah al jazaa'. Fi'il yang datang setelah al-jazak in yaktarin bilfa. Kalau fi'il yang datang setelah al-jazak berarti diatofkan ya kepada al-jazak. In yaktarin bilfa apabila bergandengan dengan fa ataupun wawu kita selisin boleh dengan tiga sisi jazm, apa lagi nasob, apa lagi rofa, komin. Apa maka komin? Hah? Belum buka. Khabar taqata fa qaminun an yustajabu lahu itu. Ketika kita sujud, perbanyaklah doa itu. Fa qaminun an yustajabu. Qamin taqat mungkin dalam benar, sama-sama benar. Cek lagi ya. Masih belum cek. Barangkali di syarada idza waqa'a ba'da jazaa'i syarat fi'lun mudhari', apabila datang setelah jazaa'i syarat fi'lun mudhari' yang makrun digandengi dengan fa ataupun wawu bi taslif loncat jazaa fihi salah satu aujuh, maka boleh pada fi'l tersebut yang diatofkan kepada apa al jazaa' dengan tiga sisi, salah satu dari tiga sisi. Yang pertama al jazm. Al-jazm. Kenapa al-jazm? Alasannya apa? Ataf seperti in wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Di sini tukhfuhu. Ya. Digandengkan dia dengan au kepada sebelumnya. Dijazmkan karena diatafkan. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Jawabannya mana? Yuhasibkum billah. Oh, di sini ada juga. Warrafa atau boleh juga rafa. Heh? Ada yang tinggal entah. Ada apa? Mana? Ada yang ketinggalan. Oh, ada yang ketinggalan. Ulangi dari idza waqta idza waqa ba'da jazaa. Dari situ. Idza waqa ba'da jazaa'i syarat, apabila datang setelah jazaa'i syarat. Balasan dari syarat. Apabila datang setelah jazaa'i syarat, balasan syarat fi'il mudhari' yang digandengi dengan fa dan wawu, maka boleh pada fi'il mudhari tersebut tiga sisi. Yang pertama al jazm. Jazm karena diatofkan kepada sebelumnya. Boleh juga rafa. Ya, boleh juga rafa. Apa kalau rafa? Hah? Isinaf, harfu isinaf. Wawu dan fa-nya huruf isinaf. Sehingga jumlah selanjutnya jumlah isinafiyah. Ya. Wan nasab juga nasab. Apa kira-kira? Bi idmar an mudmarah wujuban, min an mudmarah wujuban, sebagaimana dinasobkan setelah istifham. Tapi ini yang terakhir, ini yang paling lemahnya nasob itu. Waqan quri'a bi thalathah qawlu ta'ala, dan telah dibaca dengan tiga sisi i'rab ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha bi jazmi yaghfir. Ini yang masyhur diatofkan kepada apa tubdu. Wa raf'u dan juga rafa'nya juga. Berarti kalau rafa bagaimana bacanya? Ain tubdu ma fi anfusikum au tukhfunahu. Iya kan? Keliru afan. Setelah jaza bukan setelah syaratnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru di sini. Soalnya jaza ya. Sudah error berarti ini sudah kelamaan. Setelah jaza bukan apa syarat. Kalau ya pembahasannya jaza bukan apa syarat. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha. Adzi yaghfiru. Diatofkan kepada jaza. Jazanya mana? Yuhasibkum. Itu datang dengan tiga kiro'ah. Yang pertama apa? Fayaghfir. Ya. Fayaghfir lima yasha. Kemudian yang kedua. Bama fayaghfiru lima yasha. Ketiga dengan nasab. Fayaghfiru lima yasha. Adapun yang kita baca dengan apa? Rafa. Fayaghfiru lima yasha. Bijazmi yaghfir. Dengan menjazamkan yaghfir. Wa raf'ihi wa nasbih, merafakkan dan menasubkannya. Sebutkan di situ keterangannya, rafa' bacaan siapa dan yang lainnya. Qara'a Ibnu Amir wa 'Asim wa Abu Ja'far wa Ya'qub bi rafa', wa qara'a Baqi al-'Asyara bil jazm. Wa dzakara Abu Hayyan fil Bahr al-Muhit al-Mujallad ats-Tsani 76 wa 300 annahu qara'a Ibnu Abbas والأعراج أبو حيوة بالنصب على إدمار أن فينصبك منها مع ما بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم من الحساب يبني جوجا نجباتي ابن عامر عاصم dan أبو جعفر يعقوب membaca yang رفع فيغفر sisanya قاري yang kirain 10 dengan jazm فيغفر أبو حيان dalam البحر المحيط pada halaman ciri kedua halaman 376 annahu qara ibnu abbasnya ibnu abbas membaca dan juga al-a'raj abu haywa dengan nasab dengan mengidmarkan an fa insabik minha maka dilebur ya dengan an ma ba'daha dengan fi'il mudhari setelahnya masdar menjadi masdar yang marfu' diathafkan kepada masdar mutawaham min al-hisab ya masdar yang terkesan pada hisab itu. Yuhasibukum. Takdirnya yakun muhasabah fa maghfiratun wa ta'dzib. Ada muhasabah, kemudian juga maghfirah dan ta'dzib. Wal jazmu 'ala annahu ma'thuf 'ala yuhasibukum marfu' 'ala anna al fa' istinafiyatun jelas itu. Kemudian kalau orang-orang kufah menambahkan yang lain. Tsumma ya alhaq al-kufiyun thumma dengan fa dan wawu dilhaqkan dengan fa dan wawu fajazu an-nasab ba'daha maka mereka pun membolehkan nasab setelahnya wasadallu biqiraatil hasan dan mereka berdalil dengan qiraatnya hasan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut. Ya, dengan summa ini dalilnya ini kata mereka. Kita baca gimana? Wa may yuhajir fi sabilillah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Summa yudrikhu ya. Kira yang lain dinasabkan ya. Sebagian lagi ada yang menambahkan au. Kemudian sebutkan di sini syahidnya dari ucapan penyair dalam Al-Bahar Al-Wafir. Fa in yahlik Abu Qabus yahlik rabi'un nas wal baladul haram wa na'khudh ba'dahu bi dhanabi 'aysin ajab adh-dhahri laysa lahu sanamu. Fa in yahlik Abu Qabus, kalau Abu Qabus meninggal mati, maknanya halaka mati, ini mru'un halaka. Yahlik rabi'un nas, maka binasa pula, mati pula rabi'un nas. Sebutkan di situ rabi'un nas kunya bihi 'anil khasab. Wan nama wasamaka, hancur pula gitu kesuburan, keluasan rezeki karena dia Abu Qabus seorang raja yang dermawan. Ya. Kalau dia Abu Qabas mati, maka mati pula kesuburan, kemakmuran, wal baladul haram. Maksudnya al baladul haram di sini disebutkan kunyabiyan amnin nas, hilang keamanan, ketentraman. Wa na'khudh ba'dahu, setelah itu, setelah kematian Abu Qabas, kami mengambil bidana bi'aish, kehidupannya sangat susah. Ya. Dina kulli syai' yani aqibahu wa akhirahu. Kehidupan yang sangat susah maksudnya. Ya. Ajab bi dhahri laisa lahu sanam. Aishin ajab bi dhahri laisa lahu sanam. Ajab bi dhahri ini maqtu'u sanam. Terputus apanya? Sanam unta itu. Apanya? Bunuknya. Iya. Jadi syabah al-haya ba'da Nu'man wal-aish fi zilali ghairihi, si penyair menyerupakan kehidupan setelah meninggalnya Nu'man. Ya, dan al-aish kehidupan fi zilali ghairi, di bawah naungan raja lainnya. Wa mayunaqihi an-nas, dan apa yang didapat oleh manusia setelahnya minal masyaqqa wa su'uba al-ma'isyah wa nasriha bi ba'ir, diserupakan dengan ba'ir unta. Qad adnarahu al-hazal, dibikin kurus oleh apa? Laparannya al-hazal. Waqtu al-i'ya wan nasabu sanamu, dan yang telah punuknya dihilangkan karena sebab capek lelah. Ya. Tashbihan mudmaran fi an-nafs. Ya. Diserupakan kekurusan ya fi an-nafs pada jiwa. Ya. Ajab itu memotong. Jabu sokhra itu. Athamud alladzina jabu sokhra bilwad. Ajabi sifat bagi Aish. Aishin ajabi zahri, kehidupan yang semisal ajabi zahri laisa lahu sanam, unta yang terputus punuknya laisa lahu sanam, tidak lagi memiliki sanam punuk. Ruya bi jazmi na'khudh, diriwayatkan dengan jazmi na'khudh. Eh, wa na'khudh. Wa raf'ihi wa nasbi rafa, dan nasabnya. Ya. Fa in yahlik Abu Qabus, mana jawabannya? In yahlik Abu Qabus yahlik rabi'un nas wal baladu al haram wa na'khudh. Kalau dijazmkan berarti diatafkan kepada yahlik. Kalau dibaca rafa na'khudhu, wawunya istinafiyah. Kalau dibaca wa na'khudha, karena an mudmarah. Ya. Wujuban. Ba'da apa? Ba'da al-waw. Ini diserupakan dengan apa? Kalau dinasobkan, serupakan dengan waw ma'iyah itu yang didahului oleh istifhamiyah. Ya, karena ada keserupaan. Ada keserupaan. Ada keserupaan. Saya tulis enggak ya? Ya, ini dari sisi pada pertanyaan kan tidak ada mutahakkuk, tidak ada yang kepastian gitu. Saya perasan sempat nulis ya, mana ya? Diserupakan dengan apa? Kenapa diserupakan dengan sifamiyah? Ah, lewatan ya. Ya, kenapa diserupakan dengan istifhamiyah? Saya sempat belum sempat menulis ini. Rasanya itu sudah tak tulis. Enggak ada di sini ya. Ya, sampai sini kita kan. Yang wajib. Jadi wajibnya jawab syarat yang madhi diganding dengan fa, padahal ia cocok kan untuk dijadikan sebagai apa? Jawab syarat, yaitu ketika fi'il madhinya lafadznya Maudin maknanya mustaqbal, tidak ada di situ makna wa'ad dan wa'id. Ya, tidak ada wa'ad dan wa'id. Sudah itu. Yang lain enggak ada? Ya, cukup dulu ya. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Shallallahu alaihi wa sallam.